Tapi alhamdulillah Quran, kalimat yang turun dari langit ketujuh sana melalui malaikat Jibril dihafal, ditulis. Dihafal dan ditulis, dan banyak orang yang hafal. Walhamdulillah. Quran dijaga oleh Allah Ta'ala, termasuk ajaran-ajaran beliau. Hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau dijaga, ditulis oleh Imam Bukhari, ditulis oleh Imam Muslim, ditulis oleh Imam Abu Dawud dan para a'immatu ulama'ul hadis, tercatat dan dihafal oleh para ulama'nya, oleh kaum muslimin. Sehingga walaupun sudah jauh zamannya, namun Islam tetap terjaga dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis Muslim, bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Awal datangnya Islam asing, karena beliau sendirian masuk Islam Abu Bakar, masuk Islam Ali bin Abi Thalib, masuk Islam Khadijah, masuk Islam Utsman bin Affan, masuk Islam Amr bin As dan seterusnya. Asing, tidak banyak yang kenal. Kita tidak bayangkan di Jawa ini kayak apa waktu itu. Ya, 1400 ke belakang kayak apa, zaman apa itu kita di negeri ini. Namun keasingan Islam di awalnya terus berkembang, berkembang, berkembang sampai dikenal oleh manusia di jagat raya timur dan baratnya, sampai ke Eropa sana, ke Afrika sana, belahan dunia mengenal Islam, tersebar. Walhamdulillah. Namun kata beliau, wasaya'uduhu ghariban, akan kembali asing, tidak lagi orang mengenal Islam yang benarnya kayak apa, bingung. Sehingga oleh karena itu benar-benar seorang muslim harus belajar supaya tidak jadi orang yang apa, bingung. Hasan al-Basri rahimahullah, ulama yang hidup di masa tabi'in, Pak. Ulama yang hidup di masa generasi setelah sahabat, namanya tabi'in. Ketika muncul kelompok Khawarij, teroris, sudah kita singgung pertemuan pertama. Bulan apa waktu itu ya, panitia? Lupa ya, pokoknya pertemuan pertama sedikit kita singgung bahwa kelompok ekstrim teroris yang pertama kali muncul di tubuh, di tengah umat Islam disebut dengan Khawarij, Haruriyah. Ini termasuk kelompok yang sangat ekstrim, dan diantara bukti keekstrimannya membuat teror di tengah umat Islam, bukan di tengah orang kafir, umat Islam, adalah di saat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib itu khalifah keempat, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, baru siapa? Ali. Muncul. Dan munculnya ini sebelumnya sudah disabdakan oleh beliau akan muncul, kata beliau dalam hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu, saya rujuk mintik dihada akan keluar dari kaum ini, orang ini, kaumun. Ini masih ingat kisahnya? Ketika Nabi sedang membagi harta rampasan perang, ada seorang laki-laki mengatakan, "I'dil fa innaka lam ta'dil. Ittaqillah ya Rasulullah." Bertakwalah kepada Allah wahai Rasul. Karena engkau tidak bisa berlaku apa? Adil. Nabi digugat. Nabi dikritik. Nabi dijatuhkan kewibawaannya, katanya tidak bertakwa, katanya tidak adil. Ini cikal bakal Khawarij. Maka Nabi mengatakan, saya ruju min di hada kaum, akan lahir dari orang ini sekelompok orang yang yaqra'unal Quran, membaca apa? Al-Quran. Jadi kaum ekstremis, teroris ini ternyata kata Nabi, mereka muncul sebagai kaum yang membaca apa? Al-Quran. Namun, la yujawizu hanajirahu. Namun, tidaklah lewat kecuali di tenggorokan saja. Tidak masuk hati. Ini hadis yang kita baca waktu itu, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga kata para ulama, orang yang pertama kali keluar ini disebut Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbisul Iblis, hadha rajulu yuqalahu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Orang yang tadi mengkritik kepada Nabi, ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah, kamu tidak adil, dikatakan oleh Ibnul Jauzi, orang ini disebut namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Kata Syekh Ibnul Jauzi, wa huwa awwalu khariji kharaja fil Islam. Kata Ibnul Jauzi, ulama yang wafat tahun 597 rahimahullah, kata Ibnul Jauzi, orang ini Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini orang yang pertama keluar dari persatuan kaum muslimin di dalam sejarah Islam. Ya. Orang ini kelompok Khawarij pertama yang keluar dari Islam, di dalam Islam, dari persatuan kaum muslimin, mengkritik seorang nabi dan rasul, mengkritik seorang pemimpin perang saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslim. Lalu kata Ibnul Jauzi, wa afatuhu annahu radiya bi ra'yi nafsihi, dan penyakit ini, apa itu penyakitnya? Mengkritik Rasul, menjatuhkan kehormatan Rasul. Penyakit ini karena dia ridho dengan pendapatnya sendiri. Radiya bi ra'yi nafsi. Dia lebih ridho dengan pendapatnya sendiri. Begitu. Bukan mengikuti prinsip Islam. Orang yang paling bertakwa itu Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini malah dijatuhkan ittaqillah. Orang yang sangat adil adalah beliau, kritik penguasanya. Jadi secara khawarij, kata Ibnu Jauzi, yang pertama kali keluar adalah siapa tadi? Zul Khuwaisir. Lalu kata Ibnu Jauzi, wa atba'u hadha rajul, dan para pengikut Dzul Khuwaisirah ini, humul ladzina qatala Aliya ibn Abi Thalib, mereka orang-orang yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi semasa hidupnya baru mengkhabarkan. Setelah Nabi wafat, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman belum. Begitu zaman Ali muncul, mereka yang memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali itu diangkat sebagai Amirul Mukminin oleh para sahabat, pemimpin kaum muslimin, penguasa, pemerintah kaum muslimin. Begitu pada zamannya. Namun kelompok ini keluar dengan melakukan teror. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah, seingat saya pada jilid ke-7 ada kitab namanya Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir menceritakan sejarah dari awal penciptaan langit dan bumi sampai masa-masa zaman beliau. Jadi sejarah lengkap dari zaman Allah menciptakan langit dan bumi dengan dalil Quran dan hadis, dikisahkan zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai zaman beliau masih hidup, Ibnu Katsir. Namanya kitab Bidayah wa Nihayah. Bagus kitab ini. Nah, pada kisah ini Ibnu Katsir melewati riwayat kisah tentang zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dibawakan oleh Ibnu Katsir riwayat bahwa kaum teroris ketika mereka tidak puas dengan pemerintah yang sah, siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib melakukan perdamaian dengan Muawiyah, mereka tidak puas, dikritik Ali. Nah, kalau tadi yang dikritik siapa? Nabi. Sekarang yang dikritik siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidak puas dengan kebijakan pemerintahnya, akhirnya melakukan teror. Apa terornya? Diriwayat ke Ibnu Katsir, orang ini melewati bertemu dengan Abdullah ibni Khabbab, sahabat. Abdullah ibni Khabbab bersama rombongannya, istrinya atau budaknya. Kemudian Abdullah ibni Khabbab dibunuh beserta istrinya atau budaknya, karena tidak ikut rombongan kaum Khawarij, tidak bergabung. Ketika mereka melewati Abdullah bin Khabbab, dibunuh karena tidak mau bergabung. Ini sahabat. Setelah dibunuh, perempuan ini, istrinya atau budaknya, dibelah perutnya. Bayangkan, Pak. Kejam apa tidak, Pak? Kejam. Membunuh orang Islam. Abdullah bin Khabbab itu sahabat, bukan orang kafir. Namun karena tidak sejalan, sepaham dengan kelompok ini, mereka melakukan apa? Tindakan teror. Apa terornya? Membunuh Abdullah bin Khabbab serta istri, dibelah perutnya. janin, bayi yang ada di perut dikeluarkan, ikut dibunuh juga. Sungguh kejam kelompok ini. Begitu mendengar kejadian ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib memberangkatkan pasukannya. Ya, benar-benar mereka kaum yang telah melakukan tindakan apa ini namanya, Pak? Tindakan teror terhadap kaum muslimin. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib sudah menyiapkan pasukan untuk memerangi kaum musyrikin, kafirin yang memerangi umat Islam. Namun mereka khawatir kalau kelompok Khawarij kalau tidak segera diredam nanti bisa membunuh kaum muslimin. Bayangkan, inilah kejahatan yang terjadi dan tercatat dalam sejarah Islam. Bisa dibaca dalam kitab Ibnu Katsir, Hidayah wa Nihayah. Ma'asyiral muslimin, kalau seperti ini keadaannya, maka penting bagi kita mengenal pemahaman Khawarij. Sebenarnya yang banyak melakukan kejahatan kepada Islam dan kaum muslimin bukan hanya kelompok Khawarij. Kata Abu Kilabah, Abu Kilabah itu muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ibnu Abbas punya murid diantaranya adalah Abu Kilabah. Beliau berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan fil Islam illa istahalla 'alaihimus sayf." Mabtada'a qaumun bid'atan, tidaklah suatu kaum, nah, tidaklah suatu kaum, kaum itu sekelompok orang, tidaklah sekelompok kaum melakukan, menciptakan kebid'ahan illa istahalla alaihimus sayf, kecuali akan menjadi halalnya darah. Darah itu haram ditumpahkan, Pak. Darahnya seorang muslim terhormat, terjaga. Bahkan darahnya orang kafir dhimmi, terjaga. Darahnya orang kafir musta'man, terjaga. Terjaga, tidak boleh sembarangan mengalirkan darah. Darah manusia tidak boleh sembarangan. Apalagi darahnya orang mukmin. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannam. Alas balasannya berat, Pak, masuk jahannam. Darah seorang mukmin terjaga. Tidak boleh sembarangan mengalirkan darah tanpa sebab. La yahillu damu imri'in muslim. Tidak halal dalam hadis muslim. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihdats salah, kecuali diantaranya karena tiga sebab. Sebab yang pertama, as-sayyibu zani. Orang yang sudah menikah sah lalu melakukan zina. Hukumannya dalam Islam dirajam sampai apa, Pak? Sampai mati, Pak. Tempar pakai batu sampai mati. itu dalam Islam. Seorang yang sudah menikah kok berzina, ya, itu hukumannya adalah dirajam sampai mati, na'udzubillah. Yang melakukan penguasa. Yang kedua, an-nafsu binafsi. Seorang membunuh orang, kisos. Kalau orang bunuh orang, maka kalau ahli warisnya menuntut balas, kisos, maka pembunuhnya pun dibunuh. Kisos dalam Islam. Yang ketiga, atariku lidinihi al-mufaraqa lil-jama'ah. Orang yang keluar, meninggalkan agamanya, keluar dari jamaah kaum muslimin, murtad. Itu tiga sebab. Jaga darah seorang mukmin, jaga darah seorang muslim. Nah, kata Bukilabah, tidaklah suatu kaum membikin satu perkara bid'ah kecuali nanti akan menghalalkan apa? Pedang. Khawarij, pedang yang seharusnya diarahkan kepada orang kafir, malah diarahkan pedangnya kemana? Kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, orang yang dijamin masuk surga. Gitu, kejahatan, kebid'ahan. Jadi kalau seperti ini, barakallahu fik, penting bagi seorang muslim, apalagi dia sebagai orang tua, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang anak-anaknya dan istrinya. Jangan sampai terbawa pemikiran-pemikiran apa tadi? Pemikiran khawarij, teroris. Semua jenis kebid'ahan nanti akan menjadikan menghalalkan pedang terhadap kaum muslimin. Contohnya khawarij. Sebenarnya bukan khawarij saja, Pak. Syiah. Syiah itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, yang mengangkat kedudukan Ali sejajar dengan Rabbul Alamin. Yang akhirnya orang-orang Syiah ini punya pemikiran kafirnya orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Sampai hari ini, Pak, mereka tidak makmum di belakang imam yang bukan dari Ahlul Bait. Bayangkan, tidak muta'at kepada pemimpin kalau bukan dari Ahlul Bait. Bayangkan, muncul teror di tengah kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang yang berpemahaman Syiah. Jadi intinya semua perkara kebid'ahan itu akan menjadikan munculnya teror terhadap kaum muslimin. Sehingga kita harus mengenal kelompok khawarij sebagai satu di antara yang pertama kali muncul dari kelompok ekstrim teroris ini. Yang mereka, kata Ibnu Jauzi, na'am, disebut juga haruriyah. Fangkosamatil haruriyah isnate asrotan firqoh. Dan kata Ibnu Jauzi, kelompok teroris ini, haruriyah, itu terpecah menjadi 12 kelompok. Jadi kelompok ini pecah menjadi 12 sekte. Ada yang namanya Al-Azraqiyah. Mereka mengatakan punya akidah la na'lamu ahadan mu'mina. Kami tidak mengetahui seorang yang beriman. Wa kafara ahlal kiblah, mereka mengkafirkan, menganggap kufur orang mukmin. Illa madana biqaulihim, kecuali yang mengikuti prinsip agama mereka. Jadi saya ulangi, kelompok ini disebut Al-Azraqiyah, yang tidak sepaham dengan mereka dikatakan sebagai ahlul kufur, orang kafir. Barakallahu fik. Ini kelompok Azraqiyah, mereka mengkafirkan orang yang tidak sekelompok sepemahaman dengan mereka. Ada juga Al-Ibadiyah, ada juga Sa'labiyah, ada juga Al-Hazimiyah, ada juga Al-Khalafiyah, ada juga Al-Muqarramiyah, ada juga Al-Kanzaniyah, ada juga Samrakhiyah. Mereka mengatakan kelompok Samrakhiyah, labas sabimasin nisa al-ajanib, tidak mengapa seorang laki-laki menyentuh, artinya menyentuh, bersentuhan dengan mereka, walaupun wanita lain. Ya, di anahuna royahin, karena wanita itu royahin. Ini kelompok yang disebut Samrakhiyah. Padahal dalam hadis, la alau la ayat ana raksa hadikum mismar fi raksi, kalau seorang ditusuk kepalanya dengan besi yang panas, khairon lahu, masih lebih baik, min ayyamusa yaddam ra'atin la tahilalah, daripada menyentuh wanita yang tidak halal dia apa? Sentuh. Hadis Dharqutni dan Sahih. Namun kelompok ini Haruriyah, atau yang di antara sektenya adalah Samrakhiyah, berpendapat tidak mengapa laki perempuan bersentuhan, walaupun wanita lain bukan istrinya, bukan mahramnya. Ini diantara yang dipegang oleh Hizbut Tahrir di zaman sekarang. Masih ingat kelompok Hizbut Tahrir? Diantara pemikiran Hizbut Tahrir, mereka berpendapat, dan mengapa laki perempuan bersentuhan walaupun bukan mahram? Tidak masalah. Yang penting hatinya apa mungkin? Nah, dianggap yang penting kan hatinya. Bagaimana yang penting hatinya sementara Nabi mengatakan la ayut'ina fi ra'si ahadikum, kalau seandainya kepala salah seorang ditusuk dengan besi yang panas, khair lahu, masih lebih baik, min ayyamusa yaddam ra'atin la tahilalah, daripada menyentuh wanita yang tidak halal dia sentuh. Yang halal disentuh siapa, Pak? Istri. Boleh tak sentuhan dengan istri? Jangankan nyentuh, lebih dari itu juga boleh. Nyentuh bersalaman, menyentuh anak sendiri, anak perempuan kita, boleh tak, Pak? Dengan bibi? Boleh. Keponakan? Boleh. Itu mahram kita. Adapun yang bukan mahram kita, kita harus apa namanya, menjaga diri. Ketika Nabi membaiat setia kaum Ansor, jadi ketika Nabi berdakwah, orang-orang dari Madinah datang ke Mekah, Pak. Mereka masuk Islam dan siap membela Islam. Nabi pun membaiat mereka. Ada laki-lakinya, ada wanitanya. Tapi kata sahabat, Nabi tidak menyentuh tangan-tangan perempuan itu. cuman kalam, ucapan saja. Itu Nabi, Pak. Kira-kira Nabi itu hatinya suci enggak, Pak? Hah? Bersih enggak? Itu takut. Tapi kelompok Khawarij, Haruriyah, di antara yang dipegang oleh Samrahiyah, sektenya punya prinsip seperti itu. Intinya kelompok ini punya sekian banyak sekte, sehingga penting bagi kita untuk membentengi anak-anak kita dan juga saudara kita, kaum muslimin, tetangga kita, teman-teman kita, anak-anak kita, jangan sampai terbawa kelompok-kelompok yang berbau radikal atau memang dia radikal. Adapun orang yang berpegang dengan hadis Nabi, bimbingan Rasul, itu bukan ekstrim, Pak. Kamu ekstrim sekali. Ini sudah zaman modern kok masih kaku seperti itu. Ya, itu bukan ekstrim, Pak. Kokoh memegang bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tadi, Pak, mau misalnya antum jadi sales barang, masuk toko. Penjual toko kan perempuan, Pak, ya. Setelah selesai akad, mungkin kebiasaan orang salaman ketemu, kan, ya. Karena dia bukan istri kita, bukan mahram kita, tidak musalaman kita. Tiba-tiba pemilik toko itu mengatakan, wah, kamu ekstrim. Salaman aja tidak mau. Ekstrim Islam kamu. Kinten-kinten leres buatan, Pak. Itu bukan ekstrim. Itu namanya orang yang kokoh. Kokoh di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus bisa menempatkan pada tempatnya. Siapa yang ekstrim, siapa yang mereka kokoh memegang sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sebuah kitab yang bagus. Beliau adalah Syekh Zaid bin Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah. Karena ulama ini setahun atau dua tahun yang lalu meninggal, dan beliau termasuk diantara ulama sekaligus sebagai pengajar di Jami'ah Islamiyah Madinah Munawwarah. Beliau menulis sebuah risalah, Asbabu Istiqomatus Sabab, sebab istiqomahnya anak muda. Sebab teroris ini ternyata yang digaet itu kebanyakan anak muda. Anak muda yang mereka ingin belajar Islam, yang belum tahu betul munculnya aliran-aliran yang menyimpang, begitu lihat orang-orang khawarij teroris yang semangat, dalam tanda petik, semangat mengkritik siapa? Berapi-api tuh. Wah, ini semangat mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Hanya kadang anak muda dengan semangatnya, ini Islam yang semangat. Hanya dimingi-mingi. Kalau kamu bisa ngebom, bisa mati, kamu bisa disambut oleh 73 bidadari. Wah, tambah semangat anak muda. Maka supaya anak-anak muda kita tidak terbawa pemahaman ini, barakallahu fikum, di sini ada sebuah risalah secara ringkas saja, tidak saya baca harfan bi harfin, bahwa di antara asbab yang menjadikan anak-anak muda itu istiqomah, kokoh di atas ketaatan. Yang pertama, wujudul qudwah hasanah, adanya teladan yang baik, adanya contoh yang baik bagi anak-anak muda kita, baik yang hidup di rumahnya, bapak, ibunya, ataupun orang yang mendidiknya. Barakallahu fiik. Karena itulah Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam kondisi suci. Fa abawa, maka bapak ibunya, yuhawidani au yunasirani au yumajisani, yang menjadikan anaknya mengikuti Majusi, Nasrani atau Yahudi. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak muda kita butuh sosok teladan yang baik dalam rumah, bapak dan ibunya, atau orang yang mentarbiyahnya. Karena anak itu kondisinya lahir suci di atas Islam, di atas bimbingan yang suci, namun bapak ibunya yang menjadikan anaknya mengikuti Majusi, Nasrani dan Yahudi. Jadi pengaruhnya besar, Pak. Bukan hanya jadi Majusi, jadi teroris juga bisa. Siapa yang mengarahkan? Tidak lepas dari bapak dan ibunya. Kan begitu? Sehingga ada seorang teroris membawa anaknya, Pak. Menyertakan anaknya melakukan aksi apa? Teror. Kalau kamu mati dengan bom ini, kamu akan masuk surga. Akhirnya anaknya dikalungi bom, Pak. Meledak bareng anaknya, ibunya, bapaknya. Alasannya adalah jihad. Sungguh ini bukan jihad, tapi ini adalah apa? Teror. Kan gitu ya. Sekolah-sekolah jadi libur. Takut orang-orang yang berpakaian muslimah dituduh bawa apa? Bom. Akhirnya jadi teror, kacau suasana akibat ulah itu. Teror secara mental tidak lepas dari teladan yang baik, terkhusus bapak dan ibunya. Yang kedua, jam berapa isya, Pak? Cukup ya. Jadi baru nomor satu ya. Di sini ada berapa ini? Ada, barakallahu fiik, ada sekitar 20 atau berapa poin agar menjadi anak-anak kita yang istiqomah, tidak terbawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Namun karena terbatasnya waktu, sudah masuk isya, maka kita cukupkan pertemuan kita. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan bagi kita untuk talabul ilmi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.